Bismillahirrahmanirrahim. Inni ushadullah wa ashadu anni bari'um lima tushrikun. Min dunihi faqiduni jami'an thumma la tanzirun. Sungguhnya aku bersaksi pada Allah, wa ashadu dan bersaksilah kalian, anni bari'um mimma tusyrikun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan dari kesyirikan. Min dunih, selain Allah, silahkan kalian membuat tipu daya seluruhnya. Tumalatun zirun, kemudian kalian nang akan melihat, ya, tidak akan bisa menunggu lagi dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa humul a'daw alladziina lahum sathwah wal ghalabah. Mereka-mereka adalah para musuh yang memiliki kekuatan, menguasai ghalabah. Yuriduna itwa ma'ahum minan nur, dan mereka menginginkan memadamkan cahaya tauhid, cahaya nubuah, biayat tariq inkan wa ghairu mukhtalif minhum, dengan berbagai macam apapun caranya, bentuknya. Wala mubalim bihim wa ma'ajizun la yaqdirun an yanalu bishay min as-su. Mereka pun tidak peduli. Padahal di sisi yang lain mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak akan mampu menahan siksaan dari Allah, azab dari Allah. Nafidah dikelayat ke kaum yaqilun. Sungguh yang demikian itu adalah termasuk ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Wa qaluhum wa manahu bi tariki alihatina. Ucapan mereka, sungguhnya kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, angkolik, karena ucapanmu wahai Hud. Ailana suruh ibadatan alihatina limujarad qaulik allazi ma aqamta alaihi bayyinah bizamihim. Sungguhnya kami tidak akan meninggalkan peribadatan pada sembahan-sembahan kami, karena hanya mengikuti ucapanmu yang tidak ada dasarnya. Ini kata mereka. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Hud. Wa hadha ta'is minhum li nabiyyihim Hud alaihi salatu wassalam fi imanihim. Ini adalah bentuk keputusasaan mereka terhadap nabinya Hud alaihi salatu wassalam di dalam keimanan mereka. Wa annahum la yazaluna fi kufrihim ya'mahun, dan mereka senantiasa di atas kekufuran, terombang-ambing berjalan di atasnya. Yang intinya mereka tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka tunggulah dari siksaan Allah yang mereka tidak akan bisa menanggung sedikit pun waliyadu billah. Wala haula wala quwwata illa billah.